إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزني الله وإياكم قوم مسلمين yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang telah lalu, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tentang hadis yang pertama dari kitab Arba'un An-Nawawiyah. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mulai masuk pada hadis berikutnya, yaitu hadis yang kedua dari kitab Arba'un An-Nawawiyah. Beliau mengatakan An Umar aidan radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Umar masih. Jadi antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua sahabatnya sama. Beliau mengatakan bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, ittala 'alaina rajulun shadidu baydi thiyab shadidu sawadi sya'r, maka tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki shadidu sawadi thiyab, na'am, yang sangat putih sekali bajunya dan sangat hitam legam rambutnya. Ya, sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya. La yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Dan di antara kami tidak ada satu orang pun dari kami yang mengenalnya, mengenal orang tadi. Apa? Dan tidak ada padanya bekas-bekas sebagai musafir. Biasanya kalau musafir itu biasanya penampilan itu enggak segar. Misal rambutnya kusam atau pakaiannya agak kumel, ini namanya musafir, ya. Tapi ini penampilannya segar, sangat bersih. Naam. Wa la ya'rifu min ahadun, tetapi di antara kami tidak ada satu orang pun yang mengenalnya. Mau dikatakan musafir kok penampilannya segar, ya. Mau dikatakan orang dalam atau orang negeri sendiri, di antara para sahabat tidak ada yang mengenalnya. Lalu siapa laki-laki misterius ini? Nanti di akhir hadis disebutkan. Kemudian Umar bin Khattab melanjutkan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tadi pun menghampiri Nabi dan duduk di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Fasnada rukbatahi ila rukbatahi. Maka orang tadi pun menempelkan lututnya kepada lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antara lutut dengan lutut tempelkan begini. Ya. Wada'a kafahi 'ala fakhidahi, dan kedua telapak tangannya diletakkan pada paha dia, bukan paha Rasul. Tapi pahanya orang tadi. Jadi begini duduknya. Nah, begini. Duduknya begini. Jadi antara paha beliau dengan paha orang tadi nempel. Dan beliau orang tadi meletakkan tangan kedua tangannya di sini. Naam. Faqala, maka beliau orang tadi mengatakan, "Fakhbirni anil Islam." Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Mal Islam? Apa itu Islam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah." Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusannya, utusan Allah. Wa tuqimus shalah, dan engkau menegakkan salat, menunaikan salat. Wa tu'tiz zakah, dan engkau pula menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan kau juga berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau juga menunaikan ibadah haji apabila engkau punya kemampuan untuk datang ke sana. Faqala sadaqta, maka orang tadi mengatakan engkau telah benar. Maka sahabat Umar menyatakan, fa'azibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Maka kami pun sangat heran. Orang tadi bertanya kepada Rasul, namun dia sendiri yang membenarkan. Dengan kalimat sadaqta, engkau telah benar. Heran. Dia bertanya, tapi membenarkan apa yang diutarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tadi melanjutkan, faqala fakhbirni anil iman. Maka kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Rasul menjawab, antu'mina billah. Engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatih, dan kau juga beriman kepada malaikat-malaikatnya. Wa kutubih, dan kepada kitab-kitabnya. Wa rusulih, dan kepada rasul-rasulnya. Wa liyaumil akhir, dan kepada hari kiamat. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarih, dan engkau juga beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik yang baiknya ataupun yang buruknya. Qala sadaqta, laki-laki tadi itu pun mengatakan engkau telah benar. Faqala, kemudian laki-laki tadi bertanya lagi kepada Rasul, fakhbirni anil ihsan, maka kabarkan kepadaku tentang ihsan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, dan apabila engkau tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, dan memang kita tidak akan mampu melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, fa illam apa fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah Maha melihatmu. Kemudian orang tadi mengatakan lagi, fakhbirni anissa'ah, maka kabarkan kepadaku tentang hari kiamat, yaitu tentang terjadinya hari kiamat. Maka kata beliau, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Orang yang ditanya tentangnya, tentang hari kiamat, tidak banyak lebih tahu dari orang yang ditanya. Jadi kata beliau, saya dan kamu sama-sama tidak tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Orang tadi mengatakan lagi, fakhbirni an amaratiha. Kalau begitu, kabarkan kepadaku tentang ciri-ciri atau tanda-tanda hari kiamat. Beliau menyatakan, wa anta lidal amatu hubbataha. Naam. Apabila seorang budak atau hamba sahaya telah melahirkan tuannya. Nanti akan dijelaskan apa makna dari perkataan beliau ini. Wa antaral hufatal uratal alah. Engkau juga akan melihat orang-orang tanpa alas kaki. Dadanya terlihat telanjang. Kemudian dia orang-orang yang miskin. Dia juga pengembala kambing. Tetapi ya tatawaluna fil bunyan. Mereka sangat bersemangat bersaing dalam membangun istana-istana. Dalam urusan dunia sudah sangat bersaing mereka, padahal keadaan mereka sangat hina. Tetapi urusan dunia mereka sangat terus bersaing. Maka kata kemudian beliau mengatakan, "Fantaliqu faladistum maliya, fumantalaqu faladistum maliya." Kemudian orang tadi yang berbaju putih dan sangat hitam legam tadi rambutnya pergi. "Faladistum maliyan," kata Umar bin Khattab, maka aku pun diam sejenak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menyatakan kepada Umar, "Wahai Umar, atadri man isra'il?" Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang tadi bertanya itu? Umar menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasul menyatakan, "Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Sesungguhnya itu adalah Jibril yang datang kepada kalian dalam rangka mengajarkan agama kalian. Masya Allah. Kok bisa Jibril berbentuk manusia? Jawabannya, Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu atas segala sesuatu. Jangankan Jibril menjelma menjadi manusia, lebih dari itu Allah Maha mampu. Ternyata yang datang adalah Jibril alaihi salam. Sengaja beliau datang kepada Rasul bertanya tentang sesuatu yang sebetulnya sudah diketahui oleh beliau, namun dalam rangka mengajarkan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada di sekeliling beliau. Kaum muslimin yang saya hormati, demikianlah hadis ini diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Juga diriwayatkan oleh imam-imam yang lain dalam lafaz-lafaz yang berbeda. Namun yang terkenal hadis ini disebut hadis Jibril. Inilah hadis yang terkenal yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, sekilas tentang Jibril. Pada umumnya kata para ulama, Jibril itu tidak bisa dilihat dalam bentuk aslinya oleh manusia. La yastati'un, mereka tidak akan mampu melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Apakah pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya? Jawabannya oleh para ulama dijawab di antaranya Syekh Shalih bin Abdullah bin Fauzan hafizallahu taala, beliau hanya dua kali melihat Jibril dalam bentuk atau wujud aslinya. Satu, yang pertama, ketika beliau sudah diutus 3 tahun setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Naam. Sebagaimana hal ini diriwayatkan Imam Bukhari, beliau mengatakan, "Bainama amshi id sami'tu sautan minas sama." Ketika aku berjalan, kata beliau, tiba-tiba aku mendengar suara dari atas langit. "Farafa'tu basari," aku mengangkat pandanganku ke langit. "Fa'ida al-malak alladhi ja'ani bihiro." Ternyata yang ada di atas itu adalah malaikat yang pernah mendatangiku di Gua Hiro. Sebelumnya kan pernah datang ke beliau di Gua Hiro, menyampaikan wahyu yang pertama, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq," terus sampai 5 ayat. Beliau mengatakan, "Fajalasa 'ala kursi," malaikat tadi duduk di atas singgasananya, "bainas samawati wal ardh," di antara langit dan bumi. Artinya tidak napak, bahasa Sundanya apa? Ngambang. Ya, singgasananya ngambang. Bayangkan. Tidak di bumi, tidak juga ke sana, di tengah-tengah antar langit dan bumi. "Faru'abtu," kata beliau, maka aku sangat takut. "Faraja'tu faqultu zamiluni zamiluni," maka aku pun langsung menuju rumahku kembali dan bilang kepada istriku Khadijah ketika itu, "Zamiluni zamiluni, selimuti aku, selimuti aku." Sambil gemetaran beliau ketika beliau ditampakkan wujud asli Jibril alaihissalam. Ini yang pertama. Yang pertama ini didukung juga oleh para ulama dalam sebuah ayat dalam surat An-Najm ayat 5-9. Ketika kita memperhatikan surat ayat kelima sampai 9 dari surat An-Najm ini mendukung riwayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allamahu syadidul quwa." Yang mengajarkan wahyu itu atau Al-Qur'an itu adalah syadidul quwa, yang maha kuat. Zumirratin fastawa, yang cerdas dan dia menampakkan wujud aslinya. Wa huwa bil ufuqil a'la, sedang dia berada di ufuk yang tinggi, yaitu Jibril alaihissalam. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril. Nah, kita setengah-setengah membawakan dulu biografi Jibril sedikit ya, sebelum mengambil faedah atau fawaidah dari hadis yang kedua tadi. Kemudian yang kedua, pada peristiwa Isra Mi'raj, beliau sallallahu alaihi wasallam ditampakkan Jibril di Sidratul Muntaha. Hal ini didukung oleh surat An-Najm ayat ke-13 sampai 14. Allah menyatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda Sidratil Muntaha. Sungguh dia Rasul, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah melihat Jibril dalam bentuk aslinya pada kesempatan lain, yaitu inda Sidratil Muntaha, ketika di Sidratil Muntaha. Naam. Itu dia. Jadi kita ulangi, kita tidak akan mampu melihat Jibril dalam bentuk aslinya, Rasul pun dalam seumur hidupnya cuma dua kali. Maka hati-hati kalau ada orang-orang yang mengaku menerima wahyu dari Jibril alaihissalam, itu dusta. Nah, Rasul saja mulia, paling makhluk paling mulia, cuma dua kali oleh Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Ketika kita melihat riwayat dalam Musnad Imam Ahmad, dan juga dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah bahwasanya sanad ini bagus dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW pernah melihat Jibril. Walahu sittimi'atu janahin, Jibril itu memiliki 600 sayap. Wa qulu janahin qad saddal ufuq, satu sayap sudah menutupi ufuk ini, ufuk langit. 600, satu sayap saja sudah menutupi ufuk langit. Bayangkan besarnya sebagaimana, betapa besar Jibril alaihissalam, sehingga Rasul pun sangat takut, gemetar, langsung pulang ke rumah. Zamiluni, zamiluni. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW selanjutnya, wa yaskutu min janahihi, dan berjatuhan dari apa nak, sayapnya itu, at-tahawil. At-tahawil itu kata para ulama adalah asyai al-anwal al-mukhtalifah, yaitu sesuatu yang berwarna-warni jatuh dari sayap Jibril. Minadur wal yawaqit, ternyata yang berwarna-warni tadi adalah mutiara dan yakut. Kalau mutiara kita tahu ya, kalau yakut saya sendiri belum pernah melihat kayak apa yakut, marjan apa, beda lagi. Nah, kalau mutiara sering ada di kerang itu mutiara, kalau yawaqit atau yakut saya sendiri tidak tahu. Yang penting dalam riwayat tadi, Jibril dari sayap-sayapnya berjatuhan ya, warna-warni dari mutiara dan yakut tadi. Masya Allah. Nah, hadis ini diriwayatkan Imam Muhammad dalam musnadnya, dan dinyatakan jaid sanadnya oleh Ibnu Katsir di dalam Bidayah wa Nihayah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian ikhwani fillah azanillahu wa yakum, itu sekilas tentang Jibril alaihissalam. Kemudian kita kembali kepada hadis Nabi SAW yang kedua tadi. Di sini saya sengaja membawakan penjelasan banyak penjelasan dari Syekh Saleh bin Abdul Al Fauzan, karena ketika kami melihat syarahnya beliau sangat mudah untuk dipahami, tetapi bukan berarti syarah-syarah yang lain tidak bagus. Namun bahasa-bahasa yang beliau sampaikan begitu simpel dan mudah. Tetapi syarah-syarah yang lain juga bagus, namun terkadang sangat melebar pembahasannya. Sehingga saya cukupkan dari Syekh Saleh Fauzan, dan terkadang juga saya mengambil dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan terkadang pula dari Ibnu Rajab Al-Hanbali. Kaum muslimin yang saya hormati, pada penggalan perkataan beliau, yaitu Umar bin Khattab dalam hadis yang kedua tadi, syadidu bayadi siyad, syadidu sawadi syar, orang tadi sangat putih bajunya dan sangat hitam rambutnya. Dikatakan oleh beliau Syekh Saleh Fauzan, wa fi hadza dalilun ala anna talibal ilmi hina ma yahduru ila majlis ilmi yanbaghi lahu ayatajammala wa ayatiya bi suratin nadhifatin jamilatin. Ini faedah yang sangat bagus. Ya, kata beliau, dalil hadis ini terdapat dalil bahwasanya penuntut ilmu seperti kita ini, para penuntut ilmu ketika hendak menghadiri majelis ilmu, patut bagi mereka atau bagi dia untuk berhias. Jadi jangan asal-asalan pergi menuntut ilmu, jangan asal-asalan pulang dari bengkel ininya cukul oli, pecinya kotor lagi. Malumkan di bengkel banyak oli ya, gini-gini pergi ke majelis ilmu, ini tidak pantas. Nah, apa dalilnya sih? Ini dia, kedatangan Jibril kepada Rasulullah SAW menandakan ini adalah sebuah pemandangan yang sangat bagus. Bisuratin nazifah jamilah, ya, kita datang ke majelis ilmu itu dengan apa namanya, dengan keadaan yang nazifah, yang bersih dan indah. Bukan berarti takhalub, bukan berarti harus yang bagus-bagus nih baju, bukan. Kalau bisa yang bersih, kemudian baju yang paling bagus, koko, peci, jubah, gamis yang kita miliki yang paling bagus pakai kalau datang ke majelis ilmu. Ditambah minyak wangi. Nah, ini faedah yang diberikan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah taala. Li'anna Jibril ja'a mu'alliman wa muta'alliman. Dikarenakan Jibril datang ketika itu sebagai mu'alliman. Ya, sebagai orang yang mengajarkan. Mengajarkan apa? Mengajarkan kepada sahabat. Nih saya, kata Jibril. Ya, kalau bahasanya kita, Jibril datang dalam keadaan mengajarkan kepada sahabat dengan memakai pakaian yang bersih. Naam, dengan rapi. Wa muta'alliman, dan beliau datang dalam keadaan menuntut ilmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika annahu 'allamahum kaifa ya'tuna ila majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, sesungguhnya Jibril mengajarkan kepada Rasul, kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, bagaimana para sahabat mendatangi majelisnya Rasul. Harus seperti Jibril tadi, bersih keadaannya dan sangat rapi, sangat indah dipandang. Li'anal majlis al-ilm majlisun waqarun, karena majlis ilmu itulah majlis yang sangat mulia. Walliqa'u bir Rasul sallallahu alaihi wasallam walliqa'u bil ulama yanbaghi ayyakuna lahu isti'dadun. Bertemu dengan Rasul, bertemu dengan para alim ulama, bertemu dengan para masyayikh, para asatidah, para penceramah, yanbaghi ayyakuna lahu isti'dad, pantas bagi dia untuk persiapan. Artinya jangan asal-asalan datang ke majelis ilmu itu, jangan seperti datang ke sawah. Ya. Yes, yang penting pakai baju mau sudah 3 hari belum dicuci, ya tafadhol misalkan. Jangan seperti itu. Wa izlalul ulama matlubun, sedangkan memuliakan ulama itu adalah perkara yang sangat dituntut. Li annaka idza lam tajlil alim wa tahrimhu lam yastafid min ilmi. Dikarenakan engkau, apabila engkau tidak memuliakan seorang alim, ini perhatikan, ini khusus untuk para penuntut ilmu, ya, orang-orang yang sering hadir di majelis ilmu. Karena sesungguhnya engkau apabila tidak menghormati seorang alim, maka lam yastafid min ilmi, maka dia tidak akan bisa menuai faedah dari ilmunya. Ya. Penghormatan kepada seorang alim, seorang ulama, itu adalah matlubun, perkara yang dituntut. Ini dari penggalan hadis ucapan Umar bin Khattab, syadidu baydi syad, syadidu sawaydi syar. Kita bisa mengambil faedah bahwasanya datang ke majelis ilmu itu harus dalam keadaan nazifatin jamilah, bersih dan enak dipandang. Jangan asal-asalan. Kemudian berikutnya, pada penggalan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tadi pun duduk menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari perbuatan Jibril ini dikatakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizhahullah taala, fihi adabun li talabil ilmi minha, di dalamnya ada sebuah adab bagi para pencari ilmu. Awalan, yang pertama, annahu yatajammal fi hayati wa surati. Yang pertama, hendaknya dia memperindah dirinya, memperbagus keadaan dia ketika hendak menuntut atau hadir di majelis ilmu. Yang pertama. Thanian, yang kedua, annahu yajlisu amamal muallim muqbilan alaih liyatalaqi minhu al-ilma. Hendaknya dia duduk di hadapan seorang alim, muqbilan alaih, menghadap, ya. Jadi jangan sana hadapnya, atau ada juga yang di belakang, itu kurang baik, ya. Terkecuali ada apa perkara-perkara yang memang harus di belakang, misal menjaga syekh, menjaga ustaz atau mu'alim, atau merekam dan seterusnya. Kecualikan. Kalau tidak ada keperluan, maka lebih baik di depan, muqbilan alaih, berhadapan langsung dengan seorang alim. Baik, wala yu'ridu anhu aw yaltafit aw yamzah. Maka jangan berpaling dari arahnya. Naam, jangan juga banyak tongak tengok ke sana ke sini. Misalkan lagi taklim, tengok sana, tengok sini. Kadang melihat cak-cak di atas. Ya. Kadang HP digini-giniin. Masya Allah, tidak boleh. Terkecuali kalau memang ada panggilan, bisa keluar dulu minta izin. Atau memang dia menulis faedah di HP. Sekarang kan banyak ikhwan-ikhwan yang nulis faedah di HP. Disangkanya kalau gak tahu, ini orang lagi taklim ngopek, ngorek HP terus sih gimana? Padahal dia lagi nulis sebetulnya. Ini dikecualikan. Yang tidak boleh itu yang disebut oleh saya di sini, yaltafit, yasgol, apa, yansagil, yang membuat dia sibuk. Nah, bal yakunu muqbilan alal muallim bi jismihi wa bi fikrihi. Bahkan yang wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk menghadap seorang alim, seorang penceramah, dengan jasadnya, tubuhnya menghadap gini. Jadi jangan begini. Ya. Orang yang disana tubuhnya ke sana. Enggak baik. Wa bi fikrihi, dan konsentrasinya. Dia menghadap sini. Menghadapnya bagus tapi pikirannya melayang. Entah mikirin hutang, atau entah mikirin cicilan yang belum lunas dan seterusnya. Ini ketika menuntut ilmu dihilangkan. Naam. Li alla tafutahu fursatul ilm. Ini yang paling penting, supaya tidak lewat, ya, fursah ilm. Kesempatan untuk mendapatkan ilmu itu tidak lewat. Kan kadang-kadang ketika seorang penceramah mencapaikan ceramahnya, kita meleng aja sedikit, ya, atau kita malawung istilahnya. Itu kadang-kadang lewat. Lewat sebuah faedah. Yang lain tahu, dia enggak tahu. Apa sih? Kamu kan tadi hadir. Masya Allah. Ngelamun anak, misalkan ya. Atau ngelamun saya. Nah, ini tidak boleh. Harus konsentrasi. Nah, dari penggalan hadis atau perkataan Umar Ibn Khattab ini, diambil sebuah faedah tadi dua. Yang pertama dia ayat tajammal, kemudian dia harus konsentrasi dan menghadap seorang alim ketika menuntut ilmu. Kemudian berikutnya, ada. Ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Maka orang tadi pun na'am menempelkan lututnya ke lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, asnada Jibril rukbatahi ila rukbatai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril menempelkan lututnya kepada lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, muqabilan wa qariban lahu. Menghadap langsung kepada beliau dan dekat. Maka seperti ini bagus. Mendekat, ya. Jangan talim sana. Jauh. Ini diantara dalil yang dijadikan oleh para ulama mendekatnya ketika majelis ilmu. Maka kalau ada satidah yang begini-begini, ya ingat dalilnya ini, ya. Harus dekat. Wa fi hadza anna talibal ilmi yaqrubu minal muallim litakunal faidah mutassilah. Oleh karena ini, penuntut ilmu itu harus dekat dengan seorang alim, dengan seorang penceramah, untuk tercapainya sebuah faidah. Amal ba'id fa innahu qad la yasma. Adapun jarak yang jauh antara seorang yang pembicara dengan dia, Kalau ada ini masih mending. Ini kalau enggak ada ini, ayam jauh-jauh, qad yasma. Kadang dia tidak bisa mendengar. Qad la yasma. Wa idza sami'a qad la yastawdih al-saut. Kalaupun dia mendengar, kadang-kadang tidak jelas suaranya. Ini kan kenyataannya kalau dia jauh. Naam. Fa idza kana qariban fa innahu yasma wa yastawdih as-saut tamaman. Apabila dia dekat dengan seorang penceramah, fa innahu yasma, maka insyaallah dia akan mendengar dan akan jelas suara yang didengarnya dengan sangat jelas. Wa qad kana as-sahabah ini radhiyallahu anhum yuhdiquna bin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata kebiasaan para sahabat sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim ajmain, yaitu sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yuhdiquna bin nabi, mengelilingi beliau seperti ini. Jadi ketika majelis ilmu itu enggak memanjang ke sana ya, tapi mengelilingi beliau, makin tambah keliling lagi, makin tambah keliling lagi. Wa yaqrabuna minhu, dan dekat dengan beliau, waqta talaqqihimul ilma anhu, tatkala mereka talaqqil ilmu kepada beliau, menuntut ilmu. Ini dia dari perkataan Fa'as Nadarukbatahi ketika Jibril mendekatkan lututnya kepada lutut Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian berikutnya ucapan beliau, wa wada'a kaffaihi 'ala fakhidahi. Umar menyatakan bahwasanya ternyata Jibril meletakkan tangannya di atas pahanya. Meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Jadi enggak begini. Ya, begini, dia sopan. Apalagi begini. Ya, lagi taklim ini mungkin ada sebagian yang belum tahu, ya. Baik. Dia mengatakan, "Wa hadza fihi anna al-muta'allim yanbaghi bi suratin hadiah muaddabah." Perhatikan kata beliau, masyaallah. Maka dari ini, dari pergalan hadis tadi, perbuatan Jibril meletakkan tangannya sambil menghadap Rasul, di sini disebutkan oleh beliau, sesungguhnya muta'alim, orang yang menuntut ilmu, yan bagi bi suratin hadiah muaddabah, patut bagi dia untuk dalam keadaan kalem. Tahu kalem? Santai. Enggak gerusuk-gerusuk. Kalem, kemudian muaddabah, beradab. Enak gitu kan dipandangnya, daripada enggak karuan sini gitu. Nah, begitu ya. Kecuali memang anak kecil. Anak kecil belum tahu permasalahan. Wala yuk. Naam, wala yuksaru fi fil haminal harakat au minal iltifat au minasyawagil. Dan tidak boleh banyak bergerak. Tidak boleh banyak tengok sana tengok sini, dan juga tidak boleh melakukan hal-hal yang membuat dia sibuk dari talaqqi ilmu. Hindari yang seperti ini. Ya, tidak boleh bagi kita untuk banyak bergerak, tentunya bergerakan yang tidak ada maksud tertentu, atau banyak tengok sana tengok sini dan melakukan hal-hal yang menyibukkan dari talaqqi ilmi. Summa sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa hadza fihi annahu idza jalasa watma'anna falahu ayas'alah." Di sini juga ada faedah yang sangat penting. Ya, sesungguhnya apabila seseorang hendak bertanya, dia duduk dulu dengan tenang. Jadi jangan masih jalan sudah nanya, "Ya Rasulullah," tapi duduk saja belum. Ini tidak boleh. Atau Ustaz, ya, dalam keadaan burung kusu itu enggak boleh. Bukan berarti haram ya. Bukan berarti haram, tetapi adabnya seperti itu. Dia duduk dulu dengan tenang, atau kalau tidak duduk berdiri dengan tenang. Nah, jangan ketika terburu-buru bertanya. Wala yas'alu awwala ma ya'ti wa inna ma yajlis awwalan muta'addiban, kata beliau. Dan jangan sampai seorang penuntut ilmu itu atau orang yang hendak bertanya itu bertanya dulu sebelum duduk atau sebelum tenang. Jadi harus tenang dulu, ini yang pertama. Duduk kalau duduk, berdiri kalau berdiri, sambil jalan enggak apa-apa, tapi harus tenang dulu. Jangan sampai ketika nelpon udah nanya. Ini ya, harusnya ketika nelpon, "Ustaz, bagaimana?" Dia lagi nelpon. Ini enggak boleh, tidak baik. Contoh ini. Atau ketika dia sibuk mengurus putranya yang mau jajan atau segala macam, Dia bertanya pada seorang alim, ini tidak boleh. Harus tenang dulu, ya. Ini dia faedah dari sini. Naam. Wa huwa fil haqiqah. Naam. Kemudian faedah berikutnya, sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah permasalahan, wa huwa fil haqiqah 'alimun bil jawab. Dalam keadaan sebetulnya Jibril tahu jawabannya. Ini terbukti dengan ucapan beliau dengan sodak tak dalam hadis tadi. Dia tahu, Jibril itu tahu jawaban Rasul, tetapi sengaja bertanya kepada Rasul SAW. Lakinnahu sa'ala Nabiya SAW liwa'allima ashabah. Ini syahidnya. Akan tetapi Jibril tetap bertanya kepada Rasul SAW untuk mengajarkan para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahada fihi ta'lim bitariqati su'al wal jawab. Dan ini termasuk tariqah ta'lim yang sangat bagus, yaitu tanya jawab. Ya. Jadi boleh. Misalkan di sini kita sedang tanya jawab. Sebetulnya ada seseorang yang tahu jawabannya, bertanya kepada seorang ustaz. Ustaz tanya. Ya. Dia tahu jawabannya. Jawabannya itu A misalkan. Tetapi dalam rangka untuk mengajarkan ikhwan-ikhwan yang lain yang belum tahu. Ini syahidnya. Diperbolehkan oleh para ulama dengan hadis ini. Ya. Jadi bukan dalam rangka mengetes seorang ustaz, bukan. Atau bukan dalam rangka menguji, bukan. Dia betul-betul ikhlas hatinya untuk supaya, kok nih ikhwan ini gak ada yang nanya sih masalah ini misalkan. Padahal masalah ini penting. Atau masyarakat gak ada yang tanya nih masalah ini, padahal masalah ini penting. Ah, dia akhirnya tanya. Dijawab sama ustaznya. Dia jawabnya sudah tahu. Yang lain jadi tahu. Seperti hadis ini. Nah. Sedikit lagi ya. Kemudian dalam hadis tadi, dalam hadis yang kedua tadi, Jibril mengatakan kepada Rasul, akhbirni anil Islam, kabarkan kepada aku tentang Islam. Kata beliau, ay bayyinli haqiqatal Islam. Li'annahu labud min ma'rifati haqiqatul Islam fala yakfi annal insana yantasib ila al-Islam aw yaqulu ana muslim wa huwa la ya'rifu haqiqatul Islam. Ini diperhatikan dan hati-hati. Kita harus hati-hati. Kata beliau, permintaan Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan tentang Islam adalah jelaskan kepadaku tentang Islam. Karena sesungguhnya wajib bagi seseorang untuk mengetahui hakikat Islam. Tidak cukup bagi dia atau bagi seorang insan untuk dia menyandarkan kepada Islam saja sambil mengatakan saya seorang Muslim dalam keadaan dia tidak tahu hakikat dinul Islam. Naam. Li'annahu idza lam ya'rif haqiqatal Islam lam ya'mal bih. Apabila seseorang tidak tahu hakikat agama Islam, bagaimana dia bisa beramal dengan Islam tersebut? Id kaifa ya'malu bi syai'in yajhalu, kata beliau. Bagaimana dia mengamalkan atau beramal dengan suatu amalan dalam keadaan dia jahil oleh amalan tersebut? Tidak tahu. Fal Islam la yakfi fihi al-intisab ma'al jahli, bal la budda min ma'rifati haqiqatihi hatta yu'addiyahu 'ala al-wajhi al-matlub. Ini kata beliau. Maka Islam itu tidak cukup hanya penyandaran diri saja dalam keadaan dia sendiri jahil. Saya Muslim, ya, dalam keadaan syahadat saja, pengucapan kalimat dua syahadat, dua kalimat syahadat saja masih salah. Sholat saja belang betong, hukum-hukum sholatnya tidak tahu, apa itu zakat dan seterusnya tidak tahu. Pokoknya syariat-syariat Islam tidak tahu sudah. Tetapi dia Muslim, ya. Mungkin bahasa kerennya apa ya? Muslim KTP. Ya, itu betul terjadi. Naam. Dan kita na'udzubillah min dzalik. Naam, tidak, jangan sampai seperti itu. Harus mengetahui hakikat Islam. Kata beliau, hatta yu'addiyahu 'ala al-wajhil matlub, sampai dia menunaikan hak-hak agama Islam ini sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya kita mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.